Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sekarang kita masuk pada bagaimana asal-muasal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang Nabi, telah tersebar berita di seantero Jazirah Arab, bahkan sampai ke negeri Syam, bahwa akan muncul seorang Nabi diutus oleh Allah pada tahun ini. Itu tatkala Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Orang-orang Ahlul Kitab mengetahui akan hal ini. Orang-orang Yahudi mengetahui dari Taurat mereka. Orang-orang Nasrani juga tahu dari Injil mereka. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwasanya Nabi Isa telah mengabarkan kepada mereka. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat, wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberi kabar gembira kepada kalian, kata Nabi Isa, akan datang seorang Nabi setelahku namanya Ahmad. Demikian juga, orang-orang Yahudi, sering mereka sesumbar. Mereka menyangka Nabi yang akan diutus, Nabi terakhir dari mereka, dari kalangan Bani Israel. Oleh karenanya, tatkala mereka berkelahi atau bertikai dengan penduduk kota Madinah, kaum Ansar, mereka sering sesumbar, kata mereka akan sebentar lagi diutus seorang Nabi, dan kami bersama Nabi tersebut akan memerangi kalian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, falaknatullahi ala alkafirin. Tatkala datang Nabi, mereka ingkari, kafir kepada Nabi. Padahal sebelumnya, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Kata mereka, akan datang seorang Nabi, dan kami bersama Nabi ini akan mengalahkan kalian, wahai orang-orang Ansar. Oleh karena para ulama mengatakan, kenapa orang-orang Yahudi banyak tinggal di kota Madinah? Karena mereka tahu dalam kitab Taurat disebutkan, Nabi tersebut akan berhijrah ke suatu tempat yang banyak kormanya. Dan mereka tahu tempat tersebut adalah kota Madinah. Sehingga mereka sengaja tinggal di kota Madinah menanti kedatangan Rasulullah SAW. Dan mereka menyangka Nabi tersebut dari Bani Israel. Ternyata di luar dugaan, mereka tahu seluruh sifat Nabi. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Ya, kalau kita punya anak, kita kenal betul siapa anak kita. Kita tahu bagaimana sifat-sifatnya, apa kesukaannya, bagaimana ciri fisik tubuhnya. Allah menggambarkan orang Yahudi mengenal Nabi sebagaimana mengenal anak mereka. Benar-benar mereka tahu sifat-sifat Nabi. Namun ada satu sifat yang Allah tidak sebutkan. Semua sifat Nabi mereka tahu. Bagaimana sifat Nabi, bagaimana ciri fisik Nabi, bagaimana tanda kenabian Nabi, akan muncul di mana dan akan hijrah ke mana, mereka tahu semua. Satu sifat yang Allah tidak sebutkan, ternyata Nabi tersebut dari bangsa Arab. Mereka menyangka para Nabi seperti kebiasaan dari bangsa Israel. Bukankah Nabi-Nabi sebelumnya dari Bani Israel? Sejak Nabi Ya'kub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Daud dan seterusnya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka nyangka Nabi terakhir juga Nabi Bani Israel, ternyata dari bangsa Arab. Tatkala mereka tahu Nabi Muhammad dari bangsa Arab, mereka tidak beriman. Karena mereka menyangka bahwasanya agama mereka agama spesial, hanya mereka yang masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Karena kedatangan Nabi sudah diperkirakan oleh orang Yahudi. Bahkan disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan dari riwayat Ibnu Hisham, dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan dengan sanad yang hasan, orang-orang Ansar masuk Islam kenapa? Banyak sebabnya. Di antara sebab kaum Ansar masuk Islam karena mereka sering dengar orang-orang Yahudi bilang, akan sebentar lagi datang seorang Nabi, kami akan bunuh kalian. Akan sebentar lagi datang seorang Nabi, akan bunuh kalian. Begitu datang Nabi tersebut, kata orang-orang Ansar, kita iman dulu sebelum orang Yahudi. Jadi mereka menilai orang Yahudi beriman kepada Nabi SAW. Ini di antara sebab orang-orang Ansar masuk Islam karena mereka sering dengar kabar tentang Muhammad dari orang-orang Yahudi. Oleh karena juga disebutkan bagaimana Heraklius di awal dari Sahih Bukhari, tatkala Herakl bertemu dengan Abu Sufyan, kemudian bertanya tentang ciri-ciri Nabi. Dia mendengar ada seorang Nabi yang sudah muncul, maka Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi, tentang pengikutnya, tentang nasabnya, tentang sifat-sifat Nabi. Ternyata persis dia mengatakan, inilah Nabi dan dia akan menguasai kerajaanku ini, kata Heraklius. Dan saya ingin membaiat dia, Nabi tersebut akan menguasai kerajaanku. Kemudian dia mengatakan, saya sudah menduga dia akan muncul. Namun saya tidak duga kalau muncul dari kalian orang-orang Arab. Dia tahu bahwasanya Nabi akan muncul, Nabi yang ciri di antara sifat-sifatnya berkhitan. Oleh karena tatkala Heraklius setelah itu mendengar kabar ini, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Dia mengatakan telah muncul seorang Nabi, dan kita tahu Nabi tersebut berkhitan. Nabi tersebut disunat. Maka pembesar-pembesarnya mengatakan, jangan khawatir wahai raja kami, kalau ternyata nabi tersebut dari orang Yahudi, orang-orang Herakles ini orang Nasara. Mereka bermusuh dengan Yahudi. Kalau ternyata nabi tersebut dari Yahudi, kita akan bunuh. Maka Herakles bertanya, apakah orang-orang Arab juga berkhitan? Kata mereka, iya, orang-orang Arab juga berkhitan. Ternyata nabi terakhir bukan dari Yahudi, tapi dari golongan Arab. Disebut dalam Sahih Bukhari, akhirnya Heraklius saat kala itu, Heraklius mengumpulkan seluruh rakyatnya, seluruh pintu-pintu istana disuruh tutup. Kemudian Heraklius mengatakan, wahai rakyatku, telah muncul seorang nabi dari kalangan Arab. Berbaiatlah kepadanya, niscaya kalian akan beruntung. Maka ternyata, dia sudah beriman, itu nabi. Maka rakyatnya kemudian gaduh. Terjadi suara hiruk-pikuk. Mereka ingin keluar dari istana, ternyata istana semua sudah dikunci. Tatkala Heraklius sudah melihat mereka tidak bakalan beriman, maka dia mengatakan, tenang rakyatku, saya cuma tes iman kalian. Ternyata kalian imannya kuat. Dia memilih dunia daripada akhirat. Padahal Nabi SAW sudah mengirim surat kepada dia. Dan Nabi mengatakan, aslim taslam. Masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Fa in tawallait, kalau kau mengingkari ajaranku, wahai Heraklius, alaika ismul arisiyin. Kau akan mendapatkan dosanya orang-orang pengikutmu. Nabi sudah ingatkan. Kalau kau tidak beriman kepada aku, bukan hanya dosamu yang kau tanggung, tapi dosa rakyatmu juga kau tanggung. Intinya bahwasanya akan munculnya Nabi SAW telah diketahui oleh antero jazirah Arab. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Dan juga mereka telah menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.